kasihmu, cahaya sinar dari hatimu, kini hanya jadi teman mimpiku. Satu janji telah ku ucapkan untukmu. Tapi kini tanpa ada persangka, walaupun hanya sesaat, seharusnya hatiku layak untuk seandainya aku menjadi milikmu. Sejujurnya I'm not your prisoner.